ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid di malam hari ini. Di pertemuan kita terakhir, kita masih dalam membaca penjelasan Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang mengkisahkan tentang hal yang menimpa para malaikat tatkala mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah sampai pada hadis farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha, yakni ketika para malaikat di langit, demikian pula di awan, mereka memperbincangkan, saling menyampaikan sesama mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari ketetapan dan perintah. Maka di antaranya ada yang didengarkan oleh para syaitan, para jin, pencuri dengar, mustarikus sam'i. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan, telah menetapkan bahwa akan ada asyihab, panah api, atau yang diistilahkan dengan bintang yang menyala di malam hari, meteor, untuk digunakan sebagai alat pelempar kepada para syaitan, para pencuri dengar tersebut. Nah, mustarikus sam'i, ada yang ada kondisi di mana sebagian apa yang didengar tadi berhasil disampaikan atau dibisikkan kepada syaitan atau jin yang ada di bawahnya. Tentunya ini dengan takdir Allah. Allah ingin menguji hamba dengan berbagai ujian. Nah, terkadang pula para jin yang mendengarkan tadi, mencuri dengar tadi, terkena lemparan panah api atau ke meteor tadi sebelum sempat memberitakan ke syaitan yang lainnya. Maka kata beliau, qauluhu farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha. Maka terkadang syaitan tersebut terkena asyihab, panah api, ya, sebelum dia sempat melemparkan atau menyampaikan apa yang dia curi dengar tadi kepada syaitan yang lainnya. Ya, dan telah disebutkan tentang hadis, ya, Hadis yang lainnya yang menyebutkan tentang hadis Ibn Abbas yang menjelaskan tentang kondisi sebelum atau menjelang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak terjadi lemparan-lemparan ya meteor ataukah bintang tersebut kepada para syaitan yang mencuri dengar. Lalu kemudian dikisahkan atau ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terjadi di zaman beliau alaihi salatu wasallam. Kita lanjut. Qala rahimahullah. Qauluhu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Namun syaitan tersebut telah berdusta atau menambah kedustaan bersama apa yang dia sampaikan tadi, apa yang berhasil dicuri dengar tadi, dengan 100 kedustaan. Yakni yang menunjukkan banyaknya. Apa yang dia curi dengar sebagian, sedikit, karena dia cepat-cepat ingin menyampaikan kepada syaitan yang di bawahnya takut terkena lemparan dari Syihab. Sehingga yang dia dengarkan terkadang tidak utuh, lalu kemudian dia sampaikan kepada syaitan yang di bawahnya. Tetapi dia telah menambahkan, seperti yang sudah disebutkan dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahu di atasnya itu, lakinnahum yaziduna fihi wa yafriquna wa yanqusun. Tetapi mereka para syaitan itu telah menambah-nambahkan, ya, yaqrifun, mereka telah mencampur adukkan, ya, dengan hal yang lain, wa yanqusun, juga mereka mengurang-urangi. Nah, begitulah para syaitan, tujuannya ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu ay al-kahin aw as-sahir, yakni yang menambahkan kedustaan tersebut para dukun atau tukang sihir. Karena mereka dapatnya sedikit sehingga mereka menambah-nambahkan. Wa kadzba bi fathil qaf wa sukuni dzal al-mu'jamah, yakni bacaannya kaf. Kaf yang dibacanya kadzbah, kaf yang di fathah dan dzal yang disukun. Qauluhu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Dalam hadis disebutkan di mana syaitan dukun tersebut mengatakan kepada orang, ya, kepada yang lainnya, bukankah telah dikatakan kepada kami tentang kami pada hari ini dan itu demikian dan demikian. Hakadza fi nuskhati bi khattil musannif rahimahullah. Demikianlah, ya, yang tertulis dalam nuskhah manuskrip dengan tulisan tangan dari musannif, yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Demikian pula kebiasaan para ulama, ya, mereka ketika mensyarah sebuah hadis atau sebuah matan, mereka akan merujuk kepada kitab induknya atau tulisan, ya, aslinya, tulisan tangan dari matan yang hendak disyarah tersebut. Apa sih lafadznya? Bagaimana bentuknya? Nah, ya, kita mengetahui bahwa di zaman dahulu, ya, para ulama ketika mengirimkan membuat karya tulis, mereka menulis dengan tangannya, ya. Nah, menulis kemudian mengirimkan. Ya, Syekh Al-Mujaddid rahimahullah ketika menulis kitab Tauhid, beliau tulis dan beliau kirimkan ke orang-orang yang beliau dakwahi, ya, tokoh-tokoh yang beliau dakwahi. Maka demikian yang ditulis dalam nuskhah. Kadzalika alladzi fi sahihil Bukhari sawa, dan itu seperti yang dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala al-musannif, yakni beliau perhatian, ya, terhadap kitab induk, ya, lafaz-lafaznya beliau perhatikan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa fihi qabulun nufusi lil batil yata'allaquna biwahidah wa la ya'tabiruna bimi'atin. Demikianlah. Pada hadis ini terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa jiwa itu, jiwa-jiwa manusia, ya, kebanyakan, ya, atau banyak diantaranya yang begitu cepat menerima kebatilan. Mereka begitu bergantung, begitu terkesan dengan satu yang benar, lalu mereka melupakan atau tidak lagi menganggap 100 yang salah, yang dusta tadi. Ya. Nah, ketika ada dukun misalkan contoh, ya. Nah, sekian kedustaan, sekian kesalahan telah dia lakukan. Ya. Tetapi ketika ada satu kejadian yang bertepatan benarnya, ya. Nah, maka itu yang membuat manusia terkesan, membuat manusia menjadikan itu sebagai tolak ukur. Oh, berarti ini orang sakti, berarti ini orang pintar dan seterusnya. Nah, walaupun setelah itu banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan kedustaannya atau kebatilannya, terkadang itu dilupakan atau diabaikan. Nah, yang menjadi tolak ukurnya adalah hal yang dia ketahui yang benar yang pernah terjadi. Nah, sekaligus ini juga menunjukkan, nanti akan beliau sebutkan wafihi, di sini juga menunjukkan keterangan anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haqqi fala yadullu ala annahu haqqun kullu. Ini juga menunjukkan bahwa sesuatu apabila padanya terdapat kebenaran, sebagian atau sesuatu yang benar, itu tidaklah menunjukkan bahwa seluruhnya padanya terdapat al-haq. Dan ini kebiasaan atau apa atau sifat ahlul batil, ahlul munharif, mereka orang-orang yang munharif, yang menyimpang. Nah, terkadang ada atau bahkan mungkin banyak mereka akan membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terkadang menyebutkan para ulama ussunnah aqwalahum wa af'alahum, aqwalahum, pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, perbuatan-perbuatan ahlul ilmi, para ulama ahli sunnah. Nah, mereka tukilkan, mereka sampaikan. Nah, tapi itu tidaklah menunjukkan bahwa apa yang ada pada mereka seluruhnya adalah al-haq. Nah, ya, mereka jadikan itu sebagai penghias atau hal yang mengkaburkan, hal yang menutupi, ya, diri mereka atau hakikat mereka. Fakatiran ma yulabbisu ahlul dhalal al-haqqa bil batil. Maka banyak ahlul dhalal yang mentalbis al-haq itu dengan kebatilan. Mereka menyamarkan kebatilan itu dengan menampakkan sebagian al-haq. Lihat kisah dari generasi pertama dari ahlul dhalal, dari kaum khawarij. Ketika mereka berpisah dari rombongannya atau kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mereka bersendiri karena menganggap bahwa rombongan ataukah pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak lagi berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana mereka menjadikan manusia sebagai pemutus hubungan, pemutus keputusan. Ya. Nah, dari pihak yang satunya dan dari pihak sahabat yang lainnya masing-masing mengirimkan utusan untuk mendiskusikan. Nah, kaum Khawarij menganggap itu sebuah kesesatan atau sebuah penyimpangan, subhanallah. Ketika didakwahi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena diutus oleh Ali bin Abi Thalib, ya, didebat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka menyebutkan pegangan dan dalil-dalil mereka dari ayat-ayat Al-Quran. Kalian berhukum dengan menetapkan dua orang sebagai pengadil di antara kalian, sementara Allah telah menyebutkan innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum ini kecuali milik Allah. Kenapa tidak dijadikan Al-Quran itu sebagai hakim yang memutuskan dan seterusnya. Nah, ada tiga keterangan yang mereka sebutkan tiga-tiganya dengan ayat. Subhanallah, Abdullah bin Abbas, ahlu tafsir minas sahabati, jeli dan bisa melihat, ya, tempat dan letak kesalahan mereka. Ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas, lihat ini ayatnya. Ayat yang menyebutkan tentang Allah telah menjadikan pengadil di antara manusia, ya, dalam menetapkan hukum ketika berhaji, dalam menetapkan hukum ketika ada darah hewan yang tertumpahkan, yahkumu bihi dzawa adlin minkum, yang akan menghukumi apakah hewan yang terbunuh ketika seorang berihram yang dia sengaja membunuhnya tadi itu dikategorikan dengan kategori onta, dengan kategori sapi, atau dengan kategori kambing. Nanti dua orang yang adil ini akan menghukumi. Kata Ibnu Abbas, bagaimana pendapat kalian? Mana yang lebih berharga? Nyawa dari hewan yang terbunuh tadi, merpati misalkan, atau nyawa manusia yang sedang terancam, ya, peperangan yang akan terjadi di tengah-tengah mereka, mana yang lebih berharga? Subhanallah, menggunakan ayat. Nah, karena mereka bersandar dengan ayat. Padahal Ibnu Abbas sudah memberikan isyarat di awal, aku datang dari sisi sahabat Nabi, dari sisi khalifah dan juga sahabat Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kalangan para sahabat, dan aku tidak melihat ada seorang pun sahabat di antara kalian. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ada seorang pun sahabat ahlul ilmi bersama mereka. Nah, ini juga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak, itu wahyu dari Allah, dan tidaklah ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut digunakan oleh ahlul batil untuk membela kebatilan, membela sebuah perkara yang mungkar, kecuali pasti dalam ayat atau hadis itu terkandung bantahan, bantahan untuk menjawab, ya, apa yang mereka jadikan sebagai hujah tersebut. Tinggal apakah kita mengetahui sisi bantahannya atau tidak. Ya, seperti Syekhul Islam rahimahullah, beliau telah menjelaskan itu. Ya. Nah, ayat-ayat, hadis-hadis yang digunakan oleh ahlul batil untuk membela kebatilannya, ya, beliau lihat, beliau jadikan itu sebagai hujah untuk justru membantah mereka bahwa al-haq tidak mengakui atau tidak menetapkan kebatilan yang mereka tetapkan. Nah. Qala rahimahullah. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian mentalbis, mencampur adukan kebenaran al-haq dengan kebatilan, dan kalian menyembunyikan al-haq sementara kalian tahu. Subhanallah, ayat ini menimpa merupakan dalil kepada seluruh kalangan yang mencampur adukan al-haq dengan kebatilan, ya, dan dia menyembunyikan al-haq dalam kondisi dia mengetahuinya, dalam kondisi dia mengetahuinya, tapi dia berpaling, ya, lihawa, karena untuk memperturutkan hawa nafsunya. Itulah sebabnya ahlul dalal juga disilahkan dengan ahlul ahwa, karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Ada yang karena kedudukan, ada yang karena posisi, ada yang karena harta dan seterusnya. Ada yang takut kehilangan jamaah, ya, dan yang lainnya. Al-muhim hawa nafsu, ya, yang dituruti. Wa fi hadhihi al-ahadith wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha isbatu 'uluwillahi ta'ala 'ala khalqihi 'ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Pada hadis di sini dan yang setelahnya dan yang semakna dengannya menetapkan ketinggian Allah di atas makhluknya yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a bi kalamin yasma'uhul malaika. Dan juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mutakallim, terus berbicara jika Allah menghendaki dengan kalam, dengan ucapan yang didengarkan oleh para malaikat, bi harfin wa shaut. Wa hadza qawlu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafan. Dan ini merupakan perkataannya ahli sunnah secara menyeluruh, salafnya dan khalafnya, khilafan lil asy'ariyah wal jahmiyah wa nufatil mu'tazilah. Dan ini menyelisih kaum asy'ariyah, jahmiyah dan para pengingkar dari kalangan mu'tazilah. Fa iyyaka an taltafita ila ma zakhrafahu ahli ta'til. Maka hati-hati engkau dari melihat dan menoleh kepada apa yang telah dihias-hiasi oleh ahlu ta'til. Has wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, selesai penjelasan hadis Abu Hurairah. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah wa 'anil Nawas ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri takallama bil wahyi أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. Berkata musannif rahimahullah dari Nawas ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewahyukan suatu perkara, maka Allah sampaikan wahyu tersebut. Maka para malaikat pun akhadatis samawati minhu rajfatun. Maka langit-langit itu tertimpa rajfah. Au ra'dah. Yakni gemetar. Yang sangat khaufan minallahi azza wa jalla. Karena takut dari Allah. Apabila penduduk langit telah mendengarkan itu, sa'iku, mereka pun pingsan dan tersungkur, sujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa rasahu Jibril. Yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuh Allah min wahyi bima arada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mewahyukan kepada beliau apa yang Allah kehendaki. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap kali melewati suatu langit, satu tingkatan langit, para malaikat-malaikat yang berada di tingkat tersebut pun bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang telah difirmankan Rabb kami, wahai Jibril? Jibril menjawab, Jibril alaihissalam pun menjawab, Allah berfirman al-haq, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum, maka seluruh para malaikat pun mengatakan seperti yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam pun berhenti untuk menyampaikan wahyu itu ke tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau. Nah, hadis ini dari sisi sanad dilemahkan oleh para ulama. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin, Al-Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat, ya. Demikian pula Abu Zur'ah sebelumnya, Ad-Dimashqi dalam Tarikhnya, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Baihaqi juga dalam Al-Asma wa Sifat. Naam, At-Tabrani, Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Sumber yang disebutkan oleh para ulama kelemahan hadits ini, pada sanad riwayat hadits ini terdapat perawi yang bernama Nu'aim ibnu Hammad. Nu'aim ibnu Hammad rahimahullah kana imaman fis sunnah walakinnahu dha'ifun fid dhabti. Beliau seorang imam dalam sunnah, dalam membela sunnah, tetapi beliau lemah, ya, dalam dhabt, ya, dalam hafalan-hafalan hadis. Naam, sehingga riwayat beliau termasuk yang lemah. Demikian pula dalam sanad riwayat ini seperti yang disebutkan alul ilmi, terdapat Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim terkenal seorang mudallis tadlis at-taswiyah. Mudallis tadlis at-taswiyah. Tadlis taswiyah ini seorang mudallis yang menyamarkan periwayatan dari di atas syekhnya. Kalau tadlis itu kalau kita bahasakan adalah seseorang sezaman dengan syekhnya dan memungkinkan untuk bertemu, dan bahkan telah terjadi pertemuan, dia mengambil ilmu dari syekhnya, tetapi terkhusus hadis itu dia tidak mendengarkan dari syekhnya secara langsung. Maka ketika dia mengungkapkan periwayatan apa yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, dia mengatakan an fulan, dari fulan misalnya, an ibnu dinar, an ibni dinar, dari Muhammad ibnu dinar atau Abdullah bin dinar, dari Abdullah bin dinar. Sementara dia berguru kepada Abdullah bin dinar, orang-orang tahu bahwa dia muridnya Abdullah bin dinar, tetapi riwayat itu secara khusus dia tidak mendengarkan dari syekhnya Abdullah bin dinar. Maka dia meriwayatkan dengan an Abdullah an ibni dinar. Nah, kalau dia seorang mudallis, tidak diterima riwayatnya kalau dia meriwayatkan secara an-anah, secara penyebutan an, ya, dari gurunya. Dia harus menyebutkan secara sharih. Dia seorang yang thiqah, terpercaya, tetapi terkenal ataukah digelari oleh ahlul hadis dengan seorang mudallis. Maka karena dia tidak menyebutkan tasrih bitahdits, menyebutkan secara sharih dalam periwayatan hadis, maka riwayatnya tertolak. Ya, ini menunjukkan para ulama sangat sangat teliti, ya, sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan pisahkan, akan pilah. Nah, itu tadlis secara umum. Ya. Tadlis taswiyah itu lebih buruk. Ini yang disebutkan oleh ahlul hadis aqbahu tadlis. Tadlis yang paling jelek. Di mana dia tidak menjatuhkan orang yang berada di atasnya, tetapi dia jatuhkan yang di atasnya lagi. Ya, sehingga ketika dia mengatakan haddatsana syekhi, haddatsana ibnu dinar, telah memberitakan kepadaku ibnu dinar, para perawi akan melihat, oh ini dia sharih, dia menyebutkan dengan tahdits haddatsana, ya, baru dia katakan an, ya, nah, an fulan, ya, nah. Jadi dia tidak menjatuhkan guru di atasnya, dia jatuhkan yang di atasnya lagi, satu atau kelebih, satu atau kelebih. Itu tadlis taswiyah, ya. Nah, dalam periwayatan hadis ini terdapat seorang perawi bernama Al-Walid ibnu Muslim, dan dia digelari ataukah dikenal dengan seorang mudallis tadlis taswiyah, sehingga hadisnya lemah. Dan dalam hadis ini dia telah menyebutkan riwayat dari guru-guru di atasnya dengan sebutan an, sehingga tidak diterima riwayatnya. Hadis ini juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Qala rahimahullah, qala syarih, hadzal hadits rawahu Ibn Abi Hatim bi sanadihi kama dzakarahu Imam Ibn Katsir fi tafsir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dengan sanadnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. An-Nawas Ibn Sim'an bi kasri sin Ibn Khalid Al-Kilabi. An-Nawas Ibn Sim'an dengan sin yang dikasrah. Ibn Khalid yakni Sim'an Ibn Khalid Al-Kilabi. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menyebutkan ya bi fathis sin wa kasriha, dengan sin yang di fathah dan juga di kasrah. Artinya bisa di fathah bisa di kasrah. Ya. Naam. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Sehingga bisa di kasrah dan bisa di fathah. Bahkan penyebutan fathah akthar, lebih banyak. Wa yuqal al-Ansari sahabiyun. Ya, beliau dari kalangan Ansar, sahabi. Wa yuqal inna abahu sahabi aydhan. Ya, ada juga dia pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya juga seorang sahabat. Ya. Naam. Qauluhu idza aradallahu an yuhiya bil amri ila akhiri fihi an-nassu ala anna Allah ta'ala yatakallamu bil wahyi. Ini merupakan nas bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara ya ketika menyampaikan wahyu. Wa hada min hujjati ahli sunnati 'ala an-nufati liqaulihim lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Dan ini termasuk hujjahnya ahli sunnah dalam membantah para nufat, para orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah ya dengan perkataan mereka Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbicara ketika Allah menghendaki. Qauluhu aqadatis samawati minhu rajfatun, yakni langit-langit tersebut tertimpa gemetar. As-samawati maf'ul muqaddam, maf'ul yang didahulukan. Wal fa'il rajfatun, fa'ilnya rajfa. Ai asaba as-samawati min kalamihi ta'ala rajfatun, yakni menimpa kepada langit-langit tersebut dari firman Allah tersebut. Rajfah, menimpa kepada langit tersebut gemetar. Ai irtajafat wa huwa sharihun fi annaha tasma'u kalamahu ta'ala. Dan itu sharih, jelas dalam lafaz ini menunjukkan bahwa langit itu mendengarkan firman Allah. Kama rawahu Ibn Abi Hatim an Ikrimah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam dari Ikrimah. Qala, beliau berkata, idza qada Allahu amran takallama tabaraka wa ta'ala rajafatis samawat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, takallama, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara, rajafatis samawatu wal ardu wal jibalu wa kharral malaikatu kulluhum sujjada. Maka langit-langit, bumi, gunung dan para malaikat itu pun gemetar. Para langit-langit, bumi dan gunung itu gemetar dan para malaikat seluruhnya tersungkur sujud. Naam. Ya. Ini juga dari tafsir Ibn Abi Hatim rahimahullah. Dan tafsir Ibn Abi Hatim ini ya banyak darinya yang mafkud, yang hilang. Ya. Naam. Yang hilang, tidak diketahui. Kita mengetahui bahwa sebagian wilayah-wilayah kaum muslimin, tempat tinggal para ulama, ya, banyak di antara mereka, banyak di antara tempat-tempat tersebut yang pernah terjadi pertempuran dahsyat. Orang-orang yang memusuhi ahli sunnah atau memusuhi Islam, banyak yang membakar ataukah membuang kitab-kitab para ulama ke sungai, ya, sehingga penjelasan-penjelasan dari para ulama beberapa darinya hilang. Namun perlu diketahui sunnah ini akan tetap terjaga, ya, artinya walaupun sebagian catatan dari para ulama itu tidak diketahui keberadaannya saat ini, namun telah disebutkan dan telah dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, Hanya saja tentunya banyak ilmu yang tidak didapatkan dari catatan-catatan tersebut. Nah, qauluhu aw qala ra'datun syadidah syakun min ar-rawi. Jadi beliau mengatakan aw qala, di situ ada kata perkataan aw qala, rajfatun aw ra'datun, yakni perawi mengatakan rajfah atau ra'dah syadidah, rajfatun syadidah aw ra'datun syadidah. Ya, hal qala Nabi SAW rajfatun aw qala ra'datun, yakni keraguan dari perawi apakah Nabi SAW mengatakan rajfah atau ra'dah, maknanya berdekatan, gemetar. Wa ra maftuha fihima, ra'nya sama-sama di fathah. Ini menunjukkan ketelitian para perawi dan ya amanahnya mereka dalam menyampaikan apa yang mereka dengarkan. Apa yang mereka dengarkan, mereka sampaikan sebagaimana yang mereka dengarkan. Mereka tidak merubah. Ya. Kita pernah atau kita mengetahui hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim, hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli laisa, ya, laisa dhillun la dhilla illa dhillu. Ya, ada 7 golongan yang Allah berikan naungan ya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya rajulun anfaqa bi yaminihi hatta anfaqa, seorang yang berinfak hatta la ta'lamu yaminuhu hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu, ya saking atau karena sangat tersembunyinya apa yang dia infakkan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam lafaz terbalik, ya hatta la ta'lam, ya hatta la ta'lama ya shimaluhu hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu, ya sampai yang tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Nah, bukannya para perawi tidak tahu riwayat ini terbalik, tapi mereka sangat amanah sehingga menyampaikan apa yang mereka dengarkan. Sebagaimana yang mereka dengarkan, mereka sampaikan seperti itu. Nah, ini wallahu ta'ala alamun yang bisa kita pelajari. InsyaAllah kelanjutan hadis ini dipelajari di kesempatan berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.